ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih dalam pembahasan tentang zakat dari kitab Manarik Sabil, pada akhir fasal pembahasan tentang zakat al-urud, tentang zakat urud tijarah, zakat perniagaan, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعَادِنِ فَفِيهِ بِمُجَرَّدِ إِخْرَاجِهِ رُبُعُ الْأُشُرِ إِذَا بَلَغَتِ الْقِيمَةُ نِصَابًا بَعْدَ السَّبْتِ وتصفية لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع الأشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان. قاله في الكافي: ويشترط بلوغ النصاب ما تقدم. سن اليوم نبت كان وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعَادِنِ dan harta atau hasil yang istukhrija min al-ma'adin yang dia diperoleh atau digali dari harta dari benda galian فَفِيهِ بِمُجَرَّدِ إِخْرَاجِهِ maka ya dengan sebatas penggalian ya harta tersebut atau barang tersebut dikenakan rubu'ul usur, dikenakan 1/40 atau 2.5%. Jika balaghat al-qimatu nisaban, jika nilainya telah mencapai nisab, ba'da safti wa tasfiyah, setelah dia disatukan atau dibersihkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh," dan dari segala atau semua yang kami keluarkan bagi kalian yang berada dari dalam tanah. Dan Al-Jawz Al-Jani meriwayatkan dengan sanadnya An Bilal ibn al-Harith al-Muzani, dari Bilal ibn al-Harith al-Muzani, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengambil dari harta galian qibliyah ya sadaqah, yakni zakat, dan kadarnya, kata beliau, wa qadruha rubu'ul usyur, dan kadarnya adalah 0.40 atau 2.5%. Ya, karena zakatun fil asman. Dikarenakan al-ma'adin atau harga harta galian ini dia termasuk dari benda-benda yang bernilai atau benda-benda yang berharga. Fa'asbahat ya zakat sa'iril asman. Maka nilai zakatnya sama dengan zakat barang-barang bernilai lainnya. Qalahu fil kafi. Demikian dikatakan di dalam kitab Al-Kafi, yani Ibn Qudamah rahimahullah, kata beliau, wa yushtaratu bulughun nisabi ma taqaddama, dan disyaratkan ya sampainya kepada nilai nisab, kepada batasan nisab sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Baik. Masalah berikutnya yang berkaitan dengan zakat al-urud, yakni al-ma'adin. Kalangan fuqaha memasukkan pembahasan zakat al-ma'adin, ada yang memasukkannya pada bagian zakat al-asnan, ada juga yang memasukkannya pada bagian zakat al-urud. Dilihat dari dua tinjauan, dimasukkan pada zakat al-urud dikarenakan al-ma'adin yakni min al-amwal, termasuk dari bagian harta yang diperoleh dengan sebuah usaha. Yang berbeda halnya dengan ardikas. Ya, ardikas yang kita sebutkan tadi adalah apa? Pada pertemuan terdahulu. Mana ardikas? Abad? Lupa. Bukan itu artinya. Lala, akar. Antanya kari. Mana ardikas? Ada khalif? Semacam harta karun. Apa itu semacam harta karun? Harta guling. Apa tadi saya rikas? Al-mal al-matun min amwalil jahiliyah. Ini harta yang terpendam yang diperoleh dari bagian harta harta jahiliyah. Baik. Jadi tujuan mereka ya, al-ma'adin dimasukkan kepada bagian al-asman atau dalam bagian al-urud dikarenakan al-ma'adin adalah harta yang diperoleh dengan sebuah usaha, berbeda dengan ar-rikaz. Ar-rikaz diperoleh tanpa adanya usaha atau tanpa adanya sebuah amalan atau perbuatan yang mengeluarkan biaya. Dan sebagian kalangan fuqaha memasukkan pembahasan al-ma'adin pada bagian zakatul asman. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala kiasnya di sini. Ya, dikiaskan dalam penilaian atau masukkan nilai zakatul ma'adin di sini. Dikiaskan, kata beliau, di fa'asbahat. Ya, dikarenakan. Ya, bahwa dikarenakan kata beliau bahwa al-ma'adin termasuk dari zakatul asman. Ayat zakat dari barang-barang yang berharga. Kelaziman dari perkataan bahwa al-ma'adin termasuk dari zakatul asman, bahwa harta galian ini pertama dia harus memiliki qimah, dia harus memiliki nilai yang berarti. Yang kedua, yang tafi'u bihi, yang tafi'u biha an-nas, bahwa harta tersebut bisa diambil manfaatnya. Jadi bisa diambil manfaatnya. Sebagian kalau fuqaha mensyaratkan manfaatnya bisa diperoleh secara langsung, walaupun tidak ada keterangan yang mengharuskan bahwa manfaat itu harus diperoleh secara langsung tatkala diambil atau diperoleh, atau harta galian ini diperoleh. Dan ini merupakan manfaat mayoritas ulama, dan ini disebutkan oleh penulis bagian dari mazhab Hanabilah, di mana beliau mengatakan وَمَا تُخْرِجَ مِنَ الْمَعَادِينَ yani harta yang dikeluarkan dari harta galian فَفِيهِ بِمُجَدَدْ إِخْرَاجِهِ, sebatas barang itu dikeluarkan, sebatas dia sudah dipindahkan, maka pada saat itu juga dikenakan zakat dengan dua syarat, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, yang disyaratkan juga oleh penulis di sini, yaitu ba'da sabki wa tasfiyah, setelah dia dipilah dan setelah dibersih, ya, setelah dibersihkan. Baik. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa zakatnya adalah rubul usyur. Penyebutan rubul usyur di sini yaitu kiasan kepada zakatul asnan. Dikiaskan kepada zakat emas dan perak. Dalam tinjauan bahwa al-ma'adin termasuk dari barang-barang berharga, dari barang-barang yang berharga atau yang bernilai. Ya, jadi kalau misalnya harta tersebut bukan harta yang berharga misalnya, atau dia tidak memiliki nilai yang berarti saat dikeluarkan, apakah dikenakan zakat? Tidak dikenakan zakat. Tidak dikenakan zakat. Walaupun misalnya nanti setelah pengolahan, dia akan menjadi barang yang memiliki arti. Yang memiliki arti. Misalnya saja ini adalah misal, ya, yaitu tanah yang diambil dari lapisan tanah bagian bawah untuk membuat, ya, teko atau bahan-bahan keramik. Ketika dia dikeluarkan, apakah bisa diambil manfaatnya langsung? Tidak. Apakah memiliki kimah yang berarti? Tidak juga. Maka seperti ini tidak dikenakan zakat. Ya, walaupun setelah diolah nantinya pada proses yang lain, dia menjadi barang yang memiliki arti, memiliki nilai. Namun yang dimaksud dengan ma'adin di sini, ya, ini semisal barang-barang yang digali, diambil, dan bisa dikeluarkan, barang tersebut memiliki nilai yang berharga. Maka pada saat dia dikeluarkan, dikenakan zakat. Ini ala qaul, ya. Ala qaul di kalangan mazahib al-fuqaha, yang merupakan mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, ya, dan juga yang dikenakan zakat, ya, ini segala sesuatu atau segala amwal, bentuk harta yang kami keluarkan bagi kalian yang dia tersembunyi di dalam tanah. Ya, syahidnya dari ayat ini kata apa? Al-ma'al mausulah. Di mana ma'al mausulah, dia bermakna umum mencakup al-ma'adin. Tidak hanya zakat, apa? Tidak hanya emas atau perak, tidak hanya hasil tanaman atau hasil ladang, namun termasuk juga al-ma'adin, masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Dan al-Jawzajani meriwayatkan dengan sanadnya dari Bilal ibn al-Harith al-Muzani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha min ma'adin al-qibliyah zakat. Beliau mengambil zakat dari harta galian al-qibliyah. Baik, dalam masalah ini ikhwan, ada khilaf di kalangan fuqaha, apakah pada al-ma'adin dikenakan zakat ataukah dia dikenakan al-iqta'. Maksudnya al-iqta' yaitu mengambil qat' bagian al-khumus untuk baitul mal. Yang sahih dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, dan ini merupakan madhab sebagian dari kalangan ulama ahli hadis, dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat, bahwa al-ma'adin dikenakan al-khumus berdasarkan sejumlah athar yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dan juga salah satu riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana tidak satu pun dari asal tersebut yang menyebutkan adanya zakat pada al-ma'adin. Yang ada hanyalah pengambilan al-khumus yang diperuntukkan untuk baitul mal. La'alla yang berpendapat pada pendapat semacam ini, ya, dia mengkiaskan masalah al-ma'adin pertama, ya, selain dari asal yang ada, juga al-ma'adin dia lebih dekat kepada ar-rikaz, ketimbang al-ahman, ketimbang apa? Emas dan perak. Ditinjau dari dua sisi. Pertama al-ma'adin, ya dia bukan termasuk harta atau amwal atau al-ahman yang telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya dalam penentuan zakat yang rubu usyur. Yang ada penentuan rubu usyur pada nas yang ada hanyalah apa? Emas dan perak. Kedua, tinjauan yang menyamakan antara al-ma'adi dengan ar-rikah bahwa keduanya berasal dari dalam dan terasal dari dalam tanah dan tersimpan sebelumnya. Tersimpan ya, sebelumnya. Ini menyamakan antara al-ma'adi dengan ar-rikah. Karena itulah dikenakan al-khumus. Dan ini yang sahih dari riwayat yang ada dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa berkaitan dengan masalah al-ma'adi tidak satu pun riwayat yang sah kecuali datang dengan lafaz al-iqta', itu pengambilan bagian yang itu seperlima dan diperuntukkan untuk baitul mal. Dan ini pendapat yang sah, yang sahih. Kalau dia disamakan dengan rikaz dan hanya berlaku al-iqta', itu pengambilan bagian, berarti pada al-ma'adin sama dengan ar-rikaz tidak dikenakan nisab, tidak ada nisabnya. Ayo, berapa jumlah kadar barang tersebut yang telah muncul, telah dikeluarkan dari dalam tanah, maka itu juga ya kadar al-khumus yang diambil dari nilai barang tersebut diperuntukkan bagi apa? Bagi baitul mal. Apa melihat apakah telah mencapai nisab tertentu atau tidak. Dan juga kalau kita mengkiaskan nisabnya pada asman, ya pada emas dan perak, juga terjadi taraddud, terjadi apa? Ketimpangan. Apakah nisabnya nanti disamakan dengan nisabnya emas atau kan disamakan dengan nisabnya perak. Jika kita samakan dengan hasil ladang, ya nanti juga terjadi masalah yang baru. Apakah nisabnya nanti sama dengan nisab emas dan perak atau dengan nisab hasil ladang? Jika dalam masalah seperti yang kita katakan, adanya ihtimalat, adanya sejumlah kemungkinan dan persepsi dalam penentuan nisab al-ma'adid menguatkan, yang menguatkan natijah atau kesimpulan yang ada bahwa al-ma'adid bukan termasuk al-amwal yang dikenakan zakat. Namun di antara harta yang dikenakan jatah seperlima diperuntukkan kepada baitul mal kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam isra'. Adapun perkataan mu'alif yang selanjutnya, di mana kita sebutkan terdahulu berkaitan dengan nisab, ya berkaitan dengan nisab al-ma'adil ini, ya telah terjadi at-taradud atau ketimpangan dalam penentuan kadarnya. Fasohi al-ma'adil tidak dikenakan nisab dan hanya dikenakan al-iqta', pengambilan bagian. Wallahu ta'ala ya a'lam bissawab. Masya Allah. Selanjutnya, pada bab yang berikutnya dari kitab zakat, beliau menyebutkan bab zakatul fitr. Qala rahimahullahu ta'ala, باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أوتر قبل غروب فلا زكاة عليه. نص عليه، وبعده تستقر في ذمته، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. كتب رحمه الله تعالى bab zakatul fitr. Bab yang selanjutnya adalah bab zakat al-fitr. Ya, penyebutan zakatul fitr oleh kalangan fuqaha, yang adalah bagian dari penyebutan sesuatu kepada sebabnya. Bagaimana halnya kalau kita katakan puasa Ramadan atau siam Ramadan, jatuh siam disebabkan datangnya bulan Ramadan. Demikian juga dengan ya sujud sahwi, yaitu sujud dikarenakan sahwi, yaitu adanya ya kelupaan di tatka di saat seseorang mengerjakan salat. Demikian halnya juga dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang disunnahkan yang disebabkan seseorang membaca salah satu dari empat yang disunnahkan seseorang untuk sujud, yang asal sujud tilawah. Baik. Demikian juga halnya dengan zakatul fitr, yaitu zakat oleh sebagian tafsiran kalangan fuqaha, yaitu zakat disebabkan telah berlalunya Ramadan dan tibanya waktu ya al-fitr. Dan seperti ini kan, penyebutan idhafah sesuatu kepada sebabnya ini oleh karena fuqaha memiliki makna tersendiri pada hukum. Yang mana ini merupakan madhab Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, bahwa zakatul fitr ketika dia idhafah, yang idhafah hukum wajibnya zakat, yang penyandaran wajibnya zakat kepada sebuah sebab itu al-fitr. Mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat yaitu dimulai di awal hari seseorang telah berbuka setelah waktu Ramadan. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan alasan idhafah secara lugha ini, dan tinjauan bahasa ini, beliau mengatakan bahwa wajibnya zakatul fitr yaitu dimulai dengan terbenamnya matahari, ya, di akhir hari Ramadan yang merupakan awal hari di mana seseorang dia telah berbuka. Dan ini juga merupakan mazhab Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Ya, di mana untuk kita lihat ya, dalam makna ini penulis menyebutkan watajibu bi awwal lailatul id. Dan zakat ini diwajibkan di awal lailatul id. Jadi awal malam lailatul id. Sebagian kalangan fuqaha lain yang mereka menganggap zakatul fitr ini ya adalah idhafah sesuatu kepada al-ghayah, kepada tujuannya, kepada makna yang terkandung. Sebagian lagi menyebutkan kepada hikmah yang ada. Kata mereka di sini al-fitr berasal dari kata fitrah, bahwa zakat ini tujuannya adalah untuk tazkiyah seseorang hingga dia seolah-olah kembali kepada kepada fitrahnya. Di sini mereka dari kalangan ulama ini yang berpendapat bahwa zakatul fitr ini ya dia adalah idhafah sesuatu kepada tujuannya, bahwa mereka mengatakan bahwa kewajiban zakatul fitr berlaku sejak awal Ramadan ya hingga ya khatib naik ke mimbar. Fa sahih wallahu taala a'lam bis-shawab, yaitu tafsiran ya kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa idhafah zakatul fitr adalah idhafah atau penisbatan ya sebuah hukum kepada sebabnya. Berarti kata beliau rahimahullah ta'ala, tajibu bi awwal lailatul id, berarti zakat ini diwajibkan pada awal malam id. Dan makna tajibu fi awwal lailatul id bukan berarti bahwa zakatul fitr hanya diperbolehkan dikeluarkan pada malam lailatul id, namun pada malam sebelumnya diperbolehkan, ya, malam sebelumnya diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Jadi ketika seseorang dia keluarkan zakat di malam 29 atau malam 28, maka sebagian kalau fuqaha menyebutkan walaupun di awal malam Ramadan, zakat fitr ini sudah boleh dikeluarkan. Hanya saja sunnah waktu pengeluaran zakat fitr yaitu akrabu waktin, waktu paling dekat ketika khatib hendak naik ke mimbar. Makin dekat ke waktu tersebut makin lebih afdal. Dan waktu wajibnya yaitu di awal lailatul id. Dan maksud dari awal wajib atau awal waktu wajib, ya awal waktu wajibnya zakatul fitr. Kata beliau rahimahullah, ya faman mata au usira qabla ghurub, barang siapa yang dia meninggal, ya dia wafat, au usira, mana usira yaitu maluhu talaf, ya hartanya dia hilang atau dia merugi. atau pada saat itu dia tidak memiliki harta sama sekali. Ya? Jadi siapa yang meninggal atau dia tidak memiliki harta, jadi dalam keadaan kesempitan ya harta, sebelum terbenamnya matahari, fala zakat alaihi, maka tidak dikenakan zakat baginya. Jadi masalah seseorang di awal Ramadan dia memiliki harta, pada hari terakhir Ramadan, sebelum terbenamnya matahari, dia membayarkan utang dia semuanya, dan sampai dia tidak memiliki harta sama sekali, apakah dia dikenakan zakat atau tidak? Yang sahih dalam masalah ini, bahwa dia tidak dikenakan keharusan zakat. Dikenakan zakatul fitr, ya dia dibebankan kepada la dhahrul ghani. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah, khilaful ulama dalam makna al-ghani pada zakatul fitr. Ada beberapa pendapat di kalangan ahli ilm, bahwa sahih dimaksud dengan al-ghani, yaitu man malaka, ya seseorang yang memiliki ziyadah ala kutu yawmihi. Ini yang sahih. Jadi makna orang kaya atau al-ghani di sini ya. Jadi tafsiran al-ghani, atau bedakan al-ghani, dalam tafsiran ini dia bukan orang kaya tetapi orang yang mampu. Dan maksud orang yang mampu, kita akan jelaskan jelasnya dalam masalah ini insyaAllah. Yang sahih yaitu seseorang yang memiliki harta ziyadah, harta lebih dari kutu yawmihi. Dimaksud dengan kut itu kebutuhan pokok dia pada hari itu. Ya, maksudnya seseorang dia membutuhkan pada hari itu, anggaplah ya, makanan senilai 100 ribu. Ini dianggap anggap nilai ya. Walaupun sebagian ulama harus menjadikannya dalam bentuk makanan. Anggaplah nilainya 100 ribu. Dan dia memiliki uang atau harta yang senilai 150 ribu. Ketika dia punya nilai tambahan ziyadah dari kutu yaumihi, maka orang tersebut sudah dikatakan ghani dan dia harus mengeluarkan zakat al-fitrah. Dia harus mengeluarkan zakat al-fitrah. Adapun seseorang yang usirah hatta orang ini mendapatkan kesulitan ekonomi, tapi dia termasuk dari kalangan fakir. Maksudnya fakir apa tadi? Tentunya keberikan dari ghani. Ya, ini seseorang yang dia tidak memiliki ziyadah ala kutu yawmihi. Yang orang ini tidak memiliki harta lebih dari barang atau harta yang dia miliki cukup untuk hari itu saja. Ya, makanan pokok untuk dia hari itu saja. Maka orang seperti yang fakir semisal ini, dia tidak diharuskan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, nah, tidak masalah. Bagaimana kalau itu mengeluarkan zakat? Nah, ada khilaf dengan ulama insyaAllah ta'ala akan tersebutkan nantinya. Baik, nah, ini sekedar bayan, penjelasan. Ya, makna bahwa zakatul fitr dia wajib di awal laylah, awal laylatul id. Jadi kalau orang ini sebelum waktu terbenamnya matahari dia menjadi fakir atau menjadi seorang yang miskin atau dia meninggal dunia, maka dia tidak diharuskan, tidak dikenakan zakat. Kalau misalnya dia meninggal setelah waktu ghurub, apakah dikenakan keharusan zakat? Entah mai? Dia gambar sesuatu. Ya, sir, kalau dia meninggal setelah waktu terbenam matahari, dikenakan zakat atau tidak? Tidak. Ya? Ya. Jadi dikenakan? Dikenakan keharusan zakat al-fitrah, karena dia sudah melampaui waktu wajib. Tapi kalau orang itu meninggal dunia setelah terbenamnya matahari, di mana kita mengambil zakatnya? Ahli waris. Nah, zakatnya dia ambil dari hartanya. Ya, harta yang dia hendak wariskan. Nah, ini dalam pembahasan ilmu waris. Ya, sebelum harta warisan dibagikan, yang pertama ditunaikan adalah utang piutang dia yang kaitannya dengan makhluk. Setelah itu utang piutang dia yang kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah qada zakat fitrah. Kalau dia memiliki tanggungan zakat fitrah, maka harus dibayarkan zakat fitrah itu sebelum dia atau sebelum hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, jadi kalau orang ini meninggal setelah terbenamnya matahari, diambil dari hartanya dia dan dibayarkan kepada dibayarkan sebagai zakat fitrah. Baik, kata beliau rahimahullah taala, zakat alaihi nafs alaihi. Jadi ini nafs dari Imam Ahmad. Wa ba'dahu tastaqirru fi dhimmatihi. Dan setelah terbenamnya matahari, maka keharusan zakat ini jadi tetap berlaku pada tanggungan orang tersebut. Berdasarkan perkataan Abdullah ibn Umar atau hadis Abdullah ibn Umar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadhan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr dari bulan Ramadhan. Ya, syahidnya pada kata apa? Ya, dari kata zakatul fitri dan juga dari kata min Ramadhan. Ya, seandainya ini istishadnya mereka ya. Fama'na min Ramadhan yaitu setelah berlalunya Ramadhan. Kalau dia termasuk kewajibannya pada bulan Ramadhan, konteks hadisnya zakatul fitri fi Ramadhan, pada bulan Ramadhan. Lihat sampai di sini. Ketika konteksnya tersebut bukan fi Ramadhan, menunjukkan bahwa zakatul fitr ini tidak diwajibkan selama Ramadan masih ada. Dan dia nanti wajib ya setelah Ramadan berlalu. Ini jika hadis tersebut datang dengan lafaz zakatul fitri min Ramadan. Yang kedua, syahidnya mereka adalah dengan lafaz zakatul fitr bentuk idhafah zakat kepada kata al-fitr, di mana al-fitr maknanya yaitu iftar dari bulan ya, Ramadan. Kata beliau, "Dzalika yakunu bi ghurubi syams." Dan waktu itu hanya akan terjadi setelah terbenamnya matahari. Lailatul Id, pada malam. Malam Id, kira pada malam itu sudah berakhir bulan Ramadan dan telah masuk Syawal. Dan pada malam itu juga awal kali sekarang diperbolehkan untuk berbuka. "Li'annahu awwalu zamanin yaqau fihi al-fitr min jami'i Ramadan." Dikarenakan pada waktu itu adalah awal waktu ya, di mana al-fitr berbuka sudah terjadi dari seluruh bulan Ramadan. Maknanya setelahnya itu bukan lagi bulan ya, bulan Ramadan. Ya Allah Ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah ziyadah ya, pembahasan masa zakat al-fitr akan kita sebutkan pada pertemuan kita insyaAllah besok. Wa naqtafi lahuna. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illallah wa atubu ilaikum.